Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'du. Fa ma'asyara ikhwa rahimani wa rahimakumullah wa talabah. Pada kesempatan di malam hari ini kita kembali melanjutkan taklim kita membaca kitab Raudhatul Uqala wa Nuzhatul Fudhala karya Imam Al-Hafiz Abu Hatim Muhammad bin Hibban Al-Busti rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih pada bab dzikru istihbabi luzumil mudarat wa tarkil mudahanati ma'an nas. Bab dianjurkannya untuk seseorang senantiasa menampakkan sikap mudarat dan meninggalkan mudahanah bersama manusia, yakni dalam muamalah ma'an nas, muamalah di antara manusia. Nah, pada pertemuan yang lalu kita telah membacakan ucapan dari al-muallif rahimahullahu taala yang mana beliau mengatakan al-aqilu idza dafa'ahu al-waqtu ila suhbati man la yasiqu bi sadaqatihi au sadaqati man la yasiqu bi ukhuwatihi fara'a min ahadihi mazallah farafadahu li zallatihi baqiya wahidan la yajidu man yu'ashir. Orang yang berakal, kata beliau, apabila dia terdorong waktunya untuk berteman, ya, untuk berteman dengan orang yang tidak bisa dipercaya pertemanannya. La yasiqu bi sadaqatihi. Ya. Yani apabila seseorang, ya, terpaksa untuk meluangkan waktunya untuk dia bergaul, berteman dengan orang yang tidak bisa dipercaya pertemanannya. Au sadaqati man la yasiqu bi ukhuwati, atau dia berteman dengan seseorang yang tidak bisa dipercaya persaudaraannya. Fara'a min ahadihi mazallah, maka ketika dia melihat ada zallah pada salah satunya, farafadahu li zallatihi, kemudian dia menolak, yakni menolak untuk berteman karena zallahnya, karena ketergelincirannya. Baqiya wahidan la yajidu man yu'ashir. Maka dia akan hidup, ya, bersendiri. Naam. Dia akan menetap, ya, wahidan. Dia hidup sendiri. La yajidu man yu'ashir. Dan dia tidak akan mendapatkan orang yang bisa bergaul dengannya. Nah, ini ya. Faridan la yajuman yukhadin. Dia pun akan hidup seorang diri dan tidak mendapatkan orang yang berteman dengannya. Nah, ya ini maksudnya apa? Ketika seseorang di dalam pergaulannya, di dalam pertemanannya, dia mendapatkan kekurangan-kekurangan, ya, pada saudaranya, ataupun ada zallah, ketergelinciran, nah, ada kejelekan-kejelekan pada saudaranya, kemudian dengan alasan itu dia pun tidak mau berteman, ya. Setiap ada orang yang memiliki ketergelinciran, setiap orang yang memiliki kekurangan, nah, dia menghindar untuk berteman dengannya. Maka kata beliau, baqiya wahidan, orang yang seperti ini dia akan hidup seorang diri, ya, dan dia tidak akan mendapatkan orang yang bisa berteman dengannya atau bisa bergaul maupun bermuamalah dengannya. Nah, kata beliau, bal yughdi 'alal akhi sadiqi zallatihi wa la yunaqishi as-sadiq as-sayyi'a 'ala atharatihi. Nah, bahkan hendaknya yang seharusnya dilakukan adalah apa? Yughdi, yakni yataghafal, hendaknya dia melupakan, ya, melupakan ketergelinciran saudaranya, ya. Yughdi 'alal akhi sadiq zallatihi. Nah, hendaknya dia apa? Melupakan ketergelinciran saudaranya yang sadiq, saudaranya yang jujur. Ya. Nah, dia lupakan. Wala yunaqish as-sadiq as-sayyi 'ala atharatihi, dan dia tidak mempermasalahkan, ya, tidak meributkan teman yang jelek atas ketergelinciran-ketergelincirannya, ya. Naam. Jadi antara dua orang tipe teman, yang satunya naam al-akhus shadiq, teman yang shadiq, memang teman yang jujur tapi dia tergelincir, ya, teman yang jujur tapi dia tergelincir. Yang satunya teman yang jelek, ya, dengan kekurangan-kekurangannya. Maka kata beliau, hendaknya yang dilakukan adalah dia naam berpaling, yakni melupakan ketergelinciran temannya yang jujur tersebut, ya, dan dia tidak mempermasalahkan, la yunatish, nah, tidak mempermasalahkan, tidak meributkan, ya, atas ketergelinciran temannya yang jelek. Nah, li'annal munaqashata talzimuhu fi tashihi aslil widad aktsara mimma talzimuhu fi far'ihi. Nah, kata beliau, ya, beliau di sini menyebutkan satu kaidah. Nah, kata beliau, li'annal munaqashata talzimuhu fi tashihi aslil widad, karena apa? Hendaknya munaqashah, munaqashah itu artinya diskusi, ya. Nah, kalau secara bahasanya ya berdiskusi. Karena berdiskusi, ya, naam, yang diharuskan ataupun yang ditekankan adalah diskusi dalam hal tashihi aslil widad. Nah, diskusi dalam perkara memperbaiki asal kecintaan. Ini yang paling penting, ya. Jadi yang terpenting untuk dijaga adalah persaudaraannya. Nah, ya, aktsara mimma talzimuhu fi far'ihi. Nah, ini lebih dibutuhkan, lebih banyak dibutuhkan, ya, daripada apa? Daripada mendiskusikan cabang-cabangnya. Nah, ini di sini beliau memberikan tanbih di dalam pergaulan sehari-hari, ya. Ketika kita naam berteman ataupun bergaul dengan berbagai macam karakter, ya, yang memiliki kekurangan-kekurangan tentunya setiap orang. Nah, maka sebagaimana yang telah disebutkan pada poin-poin yang sebelumnya, kata beliau apa? Hendaknya seorang itu bisa menyesuaikan diri. Yang beliau umpamakan, ya, seperti seorang yang berenang di air yang mengalir. Orang berenang di air yang mengalir, ya, dia harus bisa menyesuaikan diri untuk apa? Bisa melawan arus supaya dia tidak tenggelam. Ini, itulah gambaran ketika seorang bergaul di tengah-tengah masyarakat dengan berbagai model, ya, dengan berbagai macam karakter, ya, dan sifat-sifat manusia. Tentunya kita harus bisa menyesuaikan diri, ya, bisa mengikuti apa istilahnya, bisa mengikuti mereka, ya, dengan catatan apa? Ini perkara yang penting, ya. untuk tidak untuk tidak salah paham dalam hal yang itu tidak mengandung kemaksiatan. Nah, ini. Inilah mudarat, ya. Mudarat seperti yang kita jelaskan di awal-awal bab ini adalah apa? Kita bersikap lemah lembut, ya, terhadap orang-orang yang mereka memiliki kejelekan-kejelekan, ya. Apakah semisal ahlul ma'asi, ya, ataupun orang-orang awam yang menyelisih sunnah. Nah, kita bergaul dengan mereka, bisa menyesuaikan diri dengan mereka, ya. Nah, bersikap lemah lembut. Nah, ini mudarat, ya. Beda dengan mudahanah. Kalau mudahanah seperti kita sebutkan, mudahanah ini adalah basa-basi, ya, sikap basa-basi yang tercela. Sebenarnya mudarat dengan mudahanah ini hampir mirip maknanya. Sama-sama basa-basi. Kalau mudarat ini basa-basi yang terpuji, kalau mudahanah ini basa-basi yang tercela. Ya. Nah, contoh mudahanah seperti yang kita sebutkan, ya, misal kita mengikuti, ketika kita bergaul dengan ahlul ma'asi, kita mengikuti mereka dalam hal kemaksiatannya. Nah, berteman dengan orang yang perokok, kita merokok. Nah, ini namanya mudahanah. Dengan alasan, oh, supaya bisa menyesuaikan diri, tidak seperti itu. Ya. Nah, tapi yang dilakukan apa? Mudarat. Semisal kita harus, mau tidak mau, kita harus berkumpul dengan orang-orang yang, semisal para perokok misalnya, ya. Yang harus kita lakukan adalah bersikap mudarat. Jadi kita tetap duduk di tengah-tengah mereka, kita bergaul di tengah-tengah mereka, ya, menampakkan sikap sikap ramah, sikap sopan atau sikap lemah lembut kepada mereka. Nah, supaya kita bisa bisa tetap terjaga di tengah-tengah lingkungan mereka. Nah, ini maknanya mudarat, ya. Bukan ikut merokok atau yang semisalnya. Nah, mengikuti acara-acara bid'ah. Nah, dan yang lainnya. Baik. Kemudian beliau menyebutkan wa min anwa'il mudarat, termasuk jenis mudarat, ya. Apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Syaudzab rahimahullahu taala, ya. Qala, beliau mengatakan kanat li rajulin jariyatun. Ya. Kanat li rajulin jariyatun. Ibnu Syaudzab rahimahullah, beliau menceritakan bahwa suatu ketika ada seorang laki-laki yang memiliki jariyah. Fawati'aha sirran. Maka laki-laki tersebut pun menggauli jariyahnya secara sembunyi-sembunyi. Faqala li ahlihi. Maka dia pun mengatakan kepada keluarganya, inna Maryam kanat taghtasilu fi hadhihi lailah. Sesungguhnya Maryam, ya, beliau biasa mandi di malam ini, ya. Nah, faghtasilu, maka hendaknya kalian mandi. Faghtasala huwa wa ghtasala ahluh. Maka akhirnya beliau pun mandi dan keluarganya juga mandi. Akhirnya mandi semua. Qala Ibnu Syaudzab, berkata Ibnu Syaudzab, wa kanat Maryam taghtasilu fi kulli lailah. Naam. Kata Ibnu Syaudzab rahimahullah bahwasannya Maryam, ya, beliau memiliki kebiasaan mandi setiap malam. Naam. Ini menunjukkan untuk menghormati keluarganya, ya, untuk menghormati keluarganya supaya tidak tersinggung. Nah, baik, ini, ya. Kemudian wa ansyadani Mansur bin Muhammad al Quraizi, dan telah membawakan atau membacakan syair kepadaku Mansur bin Muhammad al Quraizi rahimahullah. أغمض عيني من صديقي كأنني لديه بما يأتي من القبح جاهل وما بي جهل غير أن خليقتي تطيق احتمال الكره فيما أحاول Mata ma yaribni mifsalun qata'tuhu baqaitu wa mali fi nuhudi mafasilu walakin udarihi fa in sahha sarrani fa in huwa a'ya kana fihi tahamulu. Nah, makna bait syair ini adalah ughammidu 'aini 'an sadiqi. Aku menutup mataku, ya, aku menutup mataku dari temanku. Ka'annani ladaihi, seakan-akan aku tidak mengetahui apa yang ada di sisinya minal kubahi, berupa kejelekan, jahilu. Nah, seakan-akan aku tidak mengetahui ataupun jahil terhadap kejelekan yang ada di sisinya. Ini tidak mempermasalahkan, ya, tidak menjadikan itu satu hal yang merusak persaudaraan. Nah, ya, ughammid 'aini, aku pejamkan mataku, aku tutup mataku dari melihat kejelekan-kejelekan saudaraku atau temanku. Wa ma bi jahlun ghaira anna khaliqati, kata beliau, dan aku tidak jahil, yakni aku bukan tidak tahu, ya, dan aku tidak jahil, hanya saja khaliqati, hanya saja akhlakku, ya, akhlakku, akhlak yang aku miliki, tutiku ihtimal al-kurhi, ya, aku mampu untuk memikul kejelekan-kejelekan. Yani aku mampu bersabar menghadapi kejelekan yang ada pada temanku tersebut. Nah, fima uhawilu, pada apa yang aku usahakan. Nah, yani aku berpura-pura tidak tahu. Naam, dan aku pun bersabar untuk memikul apa yang ada di sisi saudaraku berupa kejelekan-kejelekannya. Ini maknanya. Nah, mata yaribni mifsalun qata'tuhu baqaitu wa ma liya fi nuhudi mafasilu. Nah, kata beliau, ketika menimpaku, ya, ketika setiap kali apa yang menimpaku, nah, mifsalun, apa yang menimpa sendi-sendi tubuhku atau sendi-sendi tulangku, ya, berupa penyakit atau yang semisalnya, faqata'tuhu, kemudian aku memutusnya, baqaitu wa mali fi nuhudi mafasilu, maka aku pun apa, aku hidup, ya, aku bertahan dalam keadaan tidak memiliki sendi-sendi untuk aku bisa bangkit. Yani beliau di sini membuat perumpamaan, maksudnya apa? Kalau setiap kali, ya, sendi-sendiku tertimpa penyakit kemudian aku potong, maka hasilnya apa? Aku tidak memiliki sendi untuk bisa berdiri, untuk bisa bangkit. Ya, setiap sakit potong, setiap tertimpa penyakit dipotong. Akhirnya enggak bisa berdiri, ya. Nah, ini perumpamaannya. Ini kalau kita semisal dalam muamalah, dalam pergaulan atau yang semisalnya, ya, di antara manusia, setiap kita melihat kejelekan saudara kita, kita tinggalkan, ya. Nah, setiap melihat kekurangan-kekurangan saudara kita, kita berpaling darinya. Ya, kita enggak punya saudara, tidak punya teman, ya. Nah, ini perumpamaannya. Ini setiap aku, ya, setiap apa yang menimpa sendi-sendiku berupa penyakit, kemudian aku potong, maka aku tidak memiliki sendi untuk bisa berdiri, untuk bisa bangkit. Nah, walakin udarihi, akan tetapi yang aku lakukan adalah bermudarat, ya. Nah, bersikap mudarat kepadanya. Nah, ya, bersikap basa-basi yang terpuji. Nah, basa-basi. Ya, ini tidak terlalu naam mempermasalahkan kekurangan-kekurangannya, ya. Nah, tidak terlalu membesar-besarkan kesalahan-kesalahannya, yang ada adalah menasehati. Ya, walakin udarihi, akan tetapi aku bermudarat kepadanya. Fa in shah sarrani, kalau itu menjadikan sehat, maka aku menjadi senang. Fa in huwa a'ya, kana fihi tahamulu. Kalaupun dia menjadi lemah, maka aku pun akan memikulnya. Ya. Yani kalau perumpamaan yang disebutkan oleh beliau, ya, naam, dengan sendi-sendi tulang, ya, yang dilakukan adalah apa? Ya, membiarkannya selama itu tidak memudaratkan tubuh. Nah, kalau itu menjadi sehat, ya akan menyenangkan, akan menjadikan aku senang. Ya, kalaupun tidak, kalau dia lemah, ya, maka aku pun akan bersabar, aku akan memikul kelemahan tersebut. Demikian pula dalam pertemanan, ya, dalam pertemanan ketika seorang melihat kekurangan saudaranya, kesalahan-kesalahan saudaranya, jadi bersabar, dia pikul, ya, dia pikul kekurangan tersebut. Nah, kalau saudaranya tersebut menjadi baik, ya, fa in soha, kalau menjadi baik saudaranya, sarroni, aku pun menjadi senang. Itu yang kita harapkan dalam bermudarat, tentunya ada tujuan kita, ya. Nah, ada tujuan kita. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah menunjukkan sikap hikmah agar orang tertarik dengan dakwah. Kalau itu konteksnya dakwah, ya. Nah, di tengah-tengah masyarakat kita, ketika kita mendakwahkan sunnah, ya, itu tentunya kita tidak bisa mendakwahkannya dengan keadaan yang terlalu frontal, tidak bisa, ya. Nah, karena banyak sekali mukhalafatu sunnah, penyelisihan sunnah di tengah-tengah masyarakat. Kalau semuanya kita sikapi, ada tetangga kita yang cukur jenggot, kita sikapi. Ada tetangga kita yang isbal, ya, kemudian kita tidak mau bermuamalah dengannya, enggak mau bergaul dengannya. Ya, banyak sekali penyelisihan sunnah. Ya. Ada tetangga kita yang masih merokok atau mendengarkan musik misalnya. Nah, kemudian kita sama sekali tidak mau bermuamalah dengan mereka, ya sudah. Kita tidak punya teman. Nah, tapi apa yang kita lakukan adalah bermudarat. Nah, ya, kalau mereka menjadi baik, melihat kita, mereka pun menjadi simpati dengan sunnah, senang dengan sunnah, itulah yang kita inginkan. Ya, ini maksudnya. Fa in shaha sarroni. Kalau dia menjadi baik, itu yang kita inginkan, kita senang. Ya, misalnya saudara kita yang tadinya tidak mengenal sunnah, dengan kita bersabar, bersikap mudarat kepada mereka, akhirnya mereka pun senang dengan sunnah. Oh, ternyata masya Allah orang-orang salafi bagus-bagus orangnya, ya kan? Nah, tidak seperti yang digambarkan selama ini, yang dikesankan orang-orang salafi keras, ya, kaku, kasar, nah, atau yang mereka istilahkan dengan wahabi. Ya, ketika kita bermudarat kepada mereka, mudarat ini sikap hikmah, ya. Nah, diantara bentuk sikap hikmah, mereka pun, ya, insya Allah akan bersimpati lah. Walaupun mungkin belum bisa mengikuti sunnah, minimalnya mereka senang dengan sunnah, senang dengan dakwah. Ya, kan banyak orang-orang seperti itu. Mereka, ya, dari sisi kepribadiannya belum mengikuti sunnah. Ya, pakaiannya masih isbal misalnya, jenggotnya masih rapi, ya, dicukur. Tapi senang dengan dakwah kita, senang, mereka pun mendukung. Nah, ini yang kita harapkan, mereka nanti akan mengikuti sunnah. Fa in huwa a'ya, kalaupun dia menjadi lemah, yani kalaupun ya keadaannya tetap seperti itu, kita terus menghadapi orang-orang yang terus menyelisih sunnah, ya, kana fihi tahamulu, maka itulah yang harus kita pikul. Yani kita bersabar. kita bersabar. Nah, baik. Kemudian beliau membawakan asar dari Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, qala, kata Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, la tu'amil bil khadi'ah fa innaha khuluqul li'am. Jangan engkau bermuamalah ya bil khadi'ah, dengan tipu daya. Khadi'ah, tipu daya, pengelabuhan. Fa innaha khuluqul li'am. Karena itu adalah akhlak tercela. Ya. Khuluqul li'am, akhlak yang tercela. Wamhad akhaka an-nasihah. Wamhad yakni akhlis. Nah, ikhlaskanlah nasihat untuk saudaramu. Nah, ikhlaskanlah nasihat untuk saudaramu. Hasanatan kanat am qabihah. Baik itu saudara yang baik atau saudara yang jelek. Nah, ya, ikhlaskan nasihat, kita berikan nasihat kepada mereka. Wasa'idhu ala kulli hal. Wasa'idhu ala kulli hal. Dan bantulah dia, ya, tolonglah dia. Naam, di setiap keadaan. Nah, pada setiap keadaan ini kita bantu, kita berta'awun dengannya. Wazul ma'ahu haitsu zala. Wazul ma'ahu haitsu zala. Wazul yani intaqil, hendaknya engkau berpindah bersamanya dimanapun dia pindah. Ini hendaknya engkau mengikuti dia. Ya, bisa menyesuaikan dirimu dengan dia. Nah, ini ya, bisa menyesuaikan pergaulan dirimu dengan karakternya. Nah, ini ya, ini mudarat. Taib. Maka sikap mudarat tentunya harus ada di dalamnya yang namanya an-nasihah ya. Bukan bergaul secara apa lepas seperti itu, bukan, tetap ada nasihat ya, kita sisipi nasihat ya. Nasihat kan nggak mesti ceramah, kita di hadapan dia ceramah tidak ya kan, kita sampaikan sunnah dengan bahasa atau bentuk penyampaian yang kira-kira bisa diterima ya. Nah, dengan santai misalnya menyampaikannya. Nah, ini ya, intinya naam disampaikan dengan cara menyesuaikan ya karakter-karakter mereka atau sifat-sifat mereka. Taib. Wallahu taala alam bisawab. Maka selesai kita dari bab istihbabil luzumil mudarat wa tarkil mudahanati ma'an nas ya. Kemudian kita masuk pada bab yang berikutnya. Naam. Bab yang ke-10 yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala, qala dzikru istihbabi ifsya'is salam wa idharil bisyri wat tabassum. Nah, bab disukainya, dianjurkannya ifsya'is salam, menebarkan salam, wa idharil bisyr, dan menampakkan keceriaan, bisyr, menampakkan kegembiraan yakni, wa tabassum, dan tersenyum ya. Nah, ini menampakkan salam, menampakkan sikap gembira, kesenangan, dan tersenyum. Baik, beliau bawakan di sini ya, beliau awali bab ini sebagaimana bab-bab yang sebelumnya dengan membawakan satu riwayat hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bawakan dengan sanad beliau. Naam, sampai kepada sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innas salam ismun min asma'illah, sesungguhnya assalam ini merupakan nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu, di antara zikir yang dianjurkan untuk kita baca setelah salam, apa zikirnya? Allahumma antas salam. Terus, wa minkas salam. Tabarak taya dal jalali wal ikram. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarak taya dal jalali wal ikram. Gitu kan? Nah ini, salah satu nama Allah subhanahu wa ta'ala as-salam. Nah, zikir itu zikir Allahumma antas salam wa minkas salam, itu dibaca setelah istighfar ya. Setelah salam, seorang beristighfar 3 kali, kemudian baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya. Baik. Wada'ahu Allahu fil ard. Allah subhanahu wa ta'ala meletakkannya di muka bumi. Ya, meletakkannya di muka bumi. Nah, di tengah-tengah makhluknya. Assalam. Fa'afshuhu bainakum. Maka hendaknya kalian sebarkan di antara kalian nama Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Nanti akan dijelaskan apa itu maknanya. Allah assalam. Ya. Nah. Sehingga apabila seorang ingin memberi nama dengan Abdus Salam, ya diperbolehkan ya. Nah, fa inna ar-rajul al-muslim idza marra bil qaumi fa sallama alaihim faraddu alaihi kana lahu alaihim fadlun darajatin bi tadzkirihi iyyahum bis salam. Ya. Karena sesungguhnya seorang muslim apabila melewati suatu kaum, dia melewati suatu kaum, fasallama alaihim. Kemudian dia ucapkan salam kepada mereka. Assalamualaikum ya. Naam. Dan ini sunnah ya. Naam, al-wahid yusallimu alal jamaah. Naam. Ya. Satu orang mengucapkan salam kepada jamaah atau al-qalilu alal kathir. Orang yang sedikit mengucapkan salam kepada orang yang banyak. Ini sunnah, ini diantara adab-adab salam. InsyaAllah akan kita sebutkan. Ya. Maka apabila ada seorang muslim melewati suatu kaum, kemudian dia mengucapkan salam kepada mereka, faraddu alaih, kemudian mereka pun menjawab salamnya, membalas salamnya, kana lahu alaihim fadlun, fadlu darajatin. Nah, maka dia memiliki keutamaan atas mereka. Ya, memiliki keutamaan derajat. Ya, ditinggikan derajatnya di atas mereka. Bitadzkirihi iyahum bisalam. Dikarenakan apa? Dia mengingatkan mereka dengan salam. Jadi seolah-olah ya, ketika seorang mengucapkan assalamualaikum kepada jamaah, ya, dia mengingatkan nama Allah subhanahu wa ta'ala assalam. Nah, fa'in lam yaruddu alaih, kalau mereka tidak membalas, tidak menjawab salamnya, radda alaihim man huwa khairun minhum wa atyab. Ya, nah, maka apabila dia tidak, mereka tidak membalas salamnya, maka akan membalas, yang akan membalas salamnya adalah yang lebih baik dari mereka dan yang lebih suci, yang lebih bersih. Nah, ya, yani alal khalti ammah man ya'rifuhum wa man la ya'rifuhum. Nah, baik, maka hadis ini hadis yang sahih ya, diriwayatkan oleh al-Imam At-Tabrani. Demikian pula Al-Bazzar, Al-Haythami, Naam, dengan sanad yang sahih dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Hadis ini hadis sahih dan merupakan salah satu hadis yang menyebutkan tentang keutamaan menebarkan salam. Ya, di samping hadis-hadis yang lainnya. Baik. Assalam merupakan tahiyatul mukminin. Ya, salam itu merupakan penghormatan kaum mukminin. Ya. Nah, demikian pula assalam merupakan tahiyah ahlul jannah. Ya, bentuk penghormatan ahlul jannah. Nah. Ya. Tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam. Nah, ini tahiyyatuhum. Ucapan tahiyah, ucapan penghormatan mereka. Ya, ketika mereka bertemu dengannya adalah assalam. Nah, ahlul jannah, maka di dalam jannah mereka saling mengucapkan salam. Wa nadau ashabul jannati an salamun alaikum. Ya. Nah, penduduk al-jannah akan mengucapkan kepada yang lainnya salamun alaikum. Nah, ini ya. Demikian pula assalam ya, merupakan da'i lil ikha wal mahabbah. Salam merupakan seruan persaudaraan dan kecintaan. Ini ya. Dengan menebarkan salam, itu akan mempererat persaudaraan. Dan akan menumbuhkan dan memperkuat al-mahabbah bainal muslimin. Kecintaan di antara kaum muslimin. Dan itulah yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, di dalam hadis yang sahih beliau bersabda, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Ya. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Ya. Sampai kalian saling mencintai. Itulah keimanan. Ya. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumu idza fa'altum tahabbtum. Apakah ya, kalian mau aku berikan sesuatu, aku beritahukan sesuatu yang apabila kalian lakukan itu akan menimbulkan, memunculkan kecintaan di antara kalian. Nah, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, afshus salama bainakum. Menebarkan salam di antara kalian. Ya. Maka ini. Salam tahiyatul mukminin. Tahiyatul Islam. Naam. Dan ini adalah tahiyah yang terbaik tentunya dari tahiyah-tahiyah yang itu adat. Nah. Dan ini termasuk naam syiar kaum muslimin yang besar ya. Yang bahkan mungkin pun orang-orang kufar sebagian mereka naam ikut-ikutan dengan tahiyah salam ini. Ya. Nah. Kita lihat banyak dari orang-orang non-muslim, mereka juga terkadang mengucapkan salam dalam pidato-pidato mereka atau yang semisalnya. Mereka mengucapkan salam, walaupun ada bab tersendiri. Ketika seorang kafir mengucapkan salam, jawaban kita tentunya berbeda dengan jawaban salam seorang muslim. Ya, nah, maka salam merupakan tahiyah yang terbaik. Allah subhanahu wa ta'ala mensifati salam itu dengan apa? Tahiyyatun mubarakatun thayyibah. Ya, tahiyyah mubarakah. Salam yang penuh berkah, yang thayyibah, yang suci. Inilah salam. Ya, penuh keberkahan dan suci. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum." Ya. Mubarakatan, gimana ayatnya? Faidha dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum. Ibrahman. Naam. Tahiyyatan min indillah mubarakatan tayyibah. Apabila kalian masuk ke dalam rumah, ya, hatta rumah yang tidak ada penghuninya. Fasallimu ala anfusikum. Maka hendaknya kalian ya, mengucapkan salam untuk diri-diri kalian sendiri, tahiyyatan min indillah, ya, mubarakatan thayyibah, yang itu merupakan tahiyyah, nah, penghormatan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, mubarakatan thayyibah, yang penuh berkah dan suci. Nah, yang sangat baik. Nah, maka ini sekilas tentang makna assalam. Ya, insyaallah akan kita lanjutkan penjelasan faedahnya pada pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim taala, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu fidakumullah.